Jadi kalau yang disebut mantra itu kan susunan kata atau gerak atau diem atau bisu atau apapun yang boleh berakibat mencelakakan, boleh berakibat menyelamatkan. Itu kalau kalau definisi sterilnya. Nah, kalau ngomong sejarahnya, mantra itu lahir dari umat manusia yang mencari sangkan paraning urip ketika Tuhan belum ngomong langsung kepada mereka. Jadi Tuhan belum bilang bahwa dia adalah tunggal, bahwa dia itu punya sekian sifat, bahwa dia melakukan ini itu, bahwa dia nyuruh ini, melarang itu, membolehkan ini dan tidak membolehkan itu. Itu Tuhan belum ngomong langsung. Kita cari sendiri, terus kita mencoba manggraito, meraba janjane sapa to sing duwe urip iki, sing kuwasa sapa. Nah, kita pakai bahasa kita sendiri, terus menyebut kata mantra itu karangan kita sendiri. Termasuk formulanya apa, teksnya apa, atau satuan-satuan mantranya itu apa, itu karangan yang bersangkutan. Jadi itu bukan teks agama, bukan teks mahdoh, bukan teks langit, tapi itu teks bumi yang mencoba berhubungan dengan langit. Nah, tingkat mantra adalah tingkat ketika sudah ada kerekatan dan rasa dialektika antara manusia di bumi dengan kekuasaan dari langit. Tapi sebutannya masih sebutan bumi. Ketika nanti datang Nabi Musa, terus datang, ini sebelum Nabi Musa mantra ini. Setelah Ibrahim, tapi sebelum Musa. Setelah Nabi Musa, setelah itu Nabi Daud, setelah itu Nabi Isa, setelah itu Nabi Muhammad, baru ada informasi langsung dari Tuhan, bahwa Tuhan itu namanya Allah misalnya. Bahwa sifatnya Rahman dan Rahim, itu kan tidak bisa diselidiki, tidak bisa diriset. Itu Tuhan sendiri yang ngasih tahu. Kalau mau belok sedikit, Pancasila itu kan tidak jelas. Sing dimaksud Tuhan yang Maha Esa iki sopo? Kue entuk bahan seko sopo, kue ngarang apa kue dikandani, nek sing ngandani verifikasine piye, kue seko agomo apa seko karepmu dhewe apa prasangka apa kepastian apa-apa, itu tidak pernah jelas. Dan itu yang bikin Indonesia itu diramalkan Amerika akan habis bubar pada tahun 2030, karena kita tidak pernah bersungguh-sungguh terhadap huruf, terhadap orang sekarang juga ngerti bedanya huruf karo aksoro, ya serang ngerti bedanya. Saiki wis ora peduli, sing penting untuk badhe pira wis ngono tok uripe iki. Gitu. Mangan apa ora mangan mengono iso nyekolake anak apa ora mengono tok. Orang sudah tidak mengerti bedanya kata. Orang setiap hari ngomong kata di medsos, di media tanpa pernah mendalami kata yang dia ketik itu apa. Janjane. Nah, jadi saya menjawab Abrinus, ketika kemudian Tuhan sudah menyapa manusia, gampangannya memberi firman. Ya. Misalnya di Jawa ada kata wahyu. Joko menyebut kata nubuat. Itu semua pinjam dari informasi Tuhan. Nubuat itu dari kata nabi. Nabi itu orang yang membawa berita. Nubuat adalah pemberitaan. Jadi nubuat adalah pemberitaan dengan misi. Kue iki nek pengen apik ojo mateni wong, ojo ngapusi wong. Nek kue iki pengen selamat, kue ojo kelangan martabat. Kue mending ramangan bangane ora katokan misalnya gitu. Nah, kan wong saiki kan mending ora katokan ora masalah, sing penting mangan. Orang sekarang kan kehilangan martabat ndak apa-apa, yang penting kaya. Kan begitu, yang penting menjadi pejabat dan seterusnya. Nah, setelah Tuhan ngasih informasi, kemudian kita mengenal mantra itu dengan kata yang lain. Jadi kalau mohon maaf. Kalau dalam Islam itu ada 3 tingkat doa. 2 wirid, 3 khizib. Kalau doa itu ketika kita masih belum punya daya negosiasi terhadap Tuhan. Jadi kita mengemis. Ya, mengemis. Nek wirid itu sudah kita sudah agak kenal, agak dikenal oleh Tuhan, sudah membuktikan bahwa kita ini setia, cukup rajin untuk mengabdi, maka kita bikin wirid. Jadi ini doa itu sebenarnya adalah kristal dari wirid. Wirid adalah kristal dari doa. Maka dia bunyinya lebih singkat, lebih esensial, lebih substansial, itu namanya wirid. Itu manusia sudah mulai berposisi negotiable sama Allah, sama Tuhan. Kemudian kalau yang padanannya dengan mantra adalah ketika Tuhan sama manusia itu sudah bekerja sama di dalam menentukan kehidupan. Sudah bekerja sama untuk menentukan hari ini, besok, sampai kapan-kapan. Ya, itu namanya khizib. Khizib itu dari kata tentara. Jadi ketika seseorang berdoa, itu sebenarnya tentaranya Tuhan sendiri yang ngomong, kan gitu. Jadi hizib itu artinya prajurit gitu. Nah, teman-teman sekalian, kita tidak punya alur historis terhadap teks, terhadap literasi. Kita ambil saja, comot saja, comot saja, comot saja, sesuai dengan kepentingan proyek kita. Nah, kembali ke mantra dan hizib. Kalau hizib, ya kuwi padha karo mantra. Sudah bernegosiasi sama Tuhan. Jadi Tuhan itu misalnya sudah menentukan, yos Indonesia is peko is 2030 hilang. Ning iso dinegosiasi karo Joko. Iso dinegosiasi oleh kita semua. Dan itu saya mengalami sangat sering. Dan banyak orang di mana-mana, di Mandar, di Sulawesi, di Batam, di mana-mana menemukan negosiasi itu sehingga mereka ditawar kudune loro banget iso waras, kudune mati ora sido mati ditunda dan seterusnya, itu ada negosiasi seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, mantra bunyinya agak beda dengan hizib, itu bukan karena substansinya beda, tetapi karena asal-usul literasi sejarahnya berbeda. Jadi kalau kayak Joko, karena pembelajarannya itu adalah Jawa kuno, maka dia banyak kejawennya. Kejawennya itu artinya campur, kejawen itu lahir ketika Jawa kemasukan Islam, maka ada kejawen. Sehingga kalau mantra itu misalnya campuran bahasa Arab karo bahasa Jawa. Misalnya nek bojomu rewel, kowe bengi-bengi bojomu turu maca Al-Fatihah pas iya kanak budi wa iya kanak sikilmu seleke ndure sirae ngene iki. Aku isuk-isuk bojomu manut karo kowe. Nek mandi. Nek ora mandi ya kowe disantlap kan gitu kan. Nah, itu ada banyak sekali yang begitu-begitu. Misalnya ilmu sirep. Ilmu sirup itu kan pakai mantra, Jok. Tapi sekarang kita harus melakukan perluasan dan pemerdekaan makna, teks ya, diksi. Sirup itu yang selama ini dikenal kan cuma salah satu jenis sirup, yaitu wong digawe turu, ora iso tangi, terus dicolong barangnya ning omah. Padahal sirup itu adalah segala inisiatif untuk terserah yang nyirup. Kok gawe ora iso turu ya iso, kok gawe konsentrasi ndelok kue ya iso. Jadi teman sekalian, mantra itu begitu luasnya, sama dengan hizib. Nah, mana putih mana hitam, hidup ini tidak bisa padat. Ada putih ke hitam-hitaman, ada hitam ke putih-putihan. Ada juga faktor putih dipakai dalam hitam, ada juga faktor hitam dipakai dalam putih, sama dengan medsos. Medsos itu kalau kita ngomong apa saja bisa dipakai oleh yang pro A untuk misalnya aku ora tau ngomong ngono ning digathukke karo TGB misalnya, bahwa TGB itu gini, bahwa Jokowi gini itu, jadi omongan saya bisa dipakai untuk ngantem wong atau untuk mbelani dewe-dewe. Nah, itu mantra juga begitu. Mantra juga bisa dipakai untuk negatif maupun positif, hitam maupun putih, tergantung. Nah, saya kira yang dilakukan oleh Joko dan semua tim mantra 2019 ini adalah cinta yang murni, kemuliaan hati untuk optimis terhadap masa depan Indonesia. Menurut saya seperti itu.